Raden Putra Sengsaka barangan ningali Dewi Banawati Prapta Sakari Tararang Cepan kabur tipungkuran ingkang Rama. Anu gelis Banawati. Waduh, ampun teh raka sinukun. Tapa kengeningan raka Prabu tanuju aya di dia, ya tanuju naon, nuju naon. Nah, bekentingan pisan yang ikat sulawur kitu. Kapan badenya, kapan bade bela, dina waktuna, trokna berata yuda, bakal ngabela ka Kurawa. Tapi nah, atuh dina waktuna sariata kalah nyumput taya pisan kanyakna. Kulululul. Nah, berata yuda. Berarti udah nama sendiri deh. Pilih tajan tinggali, maka Prabu, ya teh batas nabrata yuda, ya teh dinten ke 15, gitu, kaulanun dinten ke 15. Kamari dinten ke 14, raka Prabu, suyudah, nani undak-undak kusi bima. Panawa, ayalina kaum ular, lantaran dilicikanku, Rai Salira Kresna, Kurawa ancur, Kurawa terperangkos dari ngajak ngari, kantun raka Prabu panjen, aturina waktus ayana luka kumah nasibna, luka kumah nasibna gitu. Ayo nak ke berasa yudha? Kepino damar kaulanu. Ayo serak muka ayah yang tenang ya. Kata terupi nak numutkan keterangan uka sungsi itinu. Wah orang kampung anu ngalah suluh senayana tepat tutunggalan, senayana tak bima serang raka Prabu siudana. Gitu nyai? Kepino damar. Si sencat. Pala dewa kaget barang sancaka parantos daya. Kaget dengera. Ya. Kaget dengera. Ya. Pala dewa mengadek lagi ya. Ingkang Cakra Nengala ya mengadalah. Si Kresna yang kurang ajar dia sugan aing san waktu berata yula ditipu tak si kurang ajar tupi serena tegir teku maka nuju naon ayah di dia akang tegir tapanya malak siki asam dina dampak lengan. Malak naon? Malak siki asam ini dapat dengan. Biwarang saka? Tidak si Kresna. Nyetawa yang gak cukup menetap si kurang ajar. Gening itu berata yuda. Hampura akangi. Si Kresna nu jahat. Si sencaka yang anaknya nunggu dijokin gain. Dede ditanya pas tegur. Dede ditanya. Hajat badak. Dede ditanya pas tanya suya. Gini bukti nabut berata yuda ya serangan cing serangan. Iya iyalah. Kurang ajar. Kresna, Kresna. Car sudah sering hati aing nabut can bisa. Mulangkan kami mirap. Tersuri aing ditipu. Bila kuda jadi melah asam dina kokot kurang ajar. Ya, buat kami nabut aing. Dugi kaki itu nata kitu kaulanun Kresna teh salamina ge nipu salamina ge nipu panawa moal unggul upami teh ditangkeman ku Kresna Kresna anu risik teh Kresna kaulanun Banawati kaulanun kula bener ayeuna teh keur patungan kepino geus sabaraha we nguningakeun ieu teh 400 dinten ka 15 berata yuda kaulanun tapi kok kitu eta si Kresna jahat nyai balik ka Madura hareup nyai tepungan asik Narawati. Ulah dari kemana-mana, akan bakal nuntut si Kresna. Akan bakal menggunakan negara di tembak pada waktu ini. Benar tak kutina. Ayah! Aku malah tembak. Nafsu ngagulu, amarah ngagula-gula. Karai nasab jika bersiata belum. Socana berem nutaya kingana. Jajaban mawinga-winga nawiskeun para dewa parantos penuh nutaya kinga. Katenging Kang Rai Sinarna Kresna kagungan raos ditipu melaksiki asem dina dampal perangan. Yakin Kresna teh ngalecokeun ku ayana. Ayana perang Bratayuda anu natrat. Mangke hing para dewa pakat Mekah hing pakat Mekah. Kot sapa wontening? Tegak ku seta. Sinarna Kresna sawek nonton tika-tika. Puten kakantun Kang Raya Arjuna sangat prihatin ningal Bima Margi pananganan pantos pura-puran ku getih yang nonyok nenggel Prabu Siudana nanging jika batu karang ngaburingai mengwes badan neraka tembang mengwes badan neraka Suyudana punyulinga papa ketika buburinya yang gitu itu tersah Krisna, Krisna ulah kaget ya aing si tipu tukang ngemur batur si lisik warjokun. Aduh, raka sinuhu. Dan nyanyakan semak haturan konyuk panjenengan. Jadi mah, baik. Bawulan haturan rabu raka prabu. Jahat, sarwa. Kek, ya te raka sinuhu te naon juk-juk benukil. Naon, naon. Konyuk. Naon. Pujeng hingga kasana pun kalancet di cuma dalam hidup. Nipu aja. Kek. Dupin nipu teh nipu naon. Malah si gasem ina kokor aing. Geus wara poek di kahina. Di mana jadi malah si gasem ina kokor. Nyuk. Jadi sok dina taneuh. Bener. Janten teu ngeunah aing ditipu. Asa dipanah bolot, asa dipanah boreka. Oh, jadi sareula teh benu dipiwarang malah si gasem dina nampal panangan. Teu bina asa dipanah gudak. Teu bina atuh naha teh make elingan. Masuk ke kasusi aing laporan ti Subana Wadi. Geuning ieu teh perang berkayu udah kurang ajar. Lajokeun aing. Aduh. Cek sahasana sakaya tetes waktosna geus tepi ka 15 dinten. Hatur lah aing disaung ku 15 jam. Yeuh boro. Yeuh. Atuh naha make kersa ti tamlak si Gasem nya nampaleun? Pandit ita. Naha atuh make daek? Yeuh. Jahat, biarap. Cuma dah, tersuri aing seperkara ditipu. Ya, aing diajam. Tiba hela aing dek ngabantu kakurawa di mana gerna beratai ura. Aing dek ngagunakan senjata negara. Ditemak kuing panawa. Tak iya, tanggung jang temargi. Daun. Purwana selera dipiwaran melaksi keasam dipiwaran tapak tekiran sang jelangku kasih ukuran nama bilih selera sampurina berata yuda tangtu bakal ngilu ka urang astina ka urang-urang perawan bisa jadi rumah saya pokok katalian pemajikan jadi hal ini upami saya ngiring ka urang astina boh kapanawa selera bakal ngagunakan senjata ngana. Upamia senjata nengala dikeluarkan ku selera lain baik pihak panawa dibakar rusak tapi kurawa oge ansur tapi rakyat oge rusak kadang-kadang dunia kenyerong namun ia nengala dikeluarkan memang ya gitu mana tu jadi nabrata juga sedangkan berata yuda ia teh ramalan ku jangka kamu senampu upamia berata yuda dihewak ku senjata nengala tantos batal batal mana nyata anak sapu jangka. Iya ya. Mana ngawujudna sarumpu anak itu pun jangan sarumpu teh bohong ngawujudna berata kuda. Geuning betah hewan ku senjata nengala. Janten kau nanti kesimpulan itu, ku ayana kakang dipiwarang tapa melaksiki asam tersupa dos tengah gunakan senjata ngalah. Sanes baik purawa serang panawa rumah karusak tapi dunya ngeyro. Ya iya kaulan, kurang ajar. Saja pada tik itu aing tengena. Berarti ayu dan diancam. Aing dek lalajo dina waktuna. Pada nonton. Dek lalajo, ayang nyaho. Mana lu salah, mana lu bener. Mana nyaho, mana lain. Olah maksat kepada nonton uku. Kepino. Atau nakama kebenuh segala rupa. Ayo badangin ukur nonton ada era ke masih kene. Gerak tinggal ikus. Bagian kene. Kusalira. Ya isi yudana sereng rayi bima nuju serjenerakan banting pinantingan. Jawa mitina itu. Tidin ten kamari tinggal. Warang. Ush, iya iya. Iya iya. Ampura kan yi. Tau. Ampura. Pura. Kumaha? Pura. Pura. Akang ke hayang lalajo, hayang negeskeun. Nah yakin Kresna teh cenah licik. Saur saha licik? Ceuk Subanawati. Memang, aya laporan ti sabeulah pihak mah nya kitu. Di mana aya musuh sok ngaluskeun lawanan nu ditemongkeun teh kagorenganna? Kitu atuh. Lalajo ah, lalajo ah. Bareng tong. Lalajo ah. Bareng jeung Akang. He? Oh, mangga. Arjuna, ulah deket jeung Kresna. Kresna, ulah deket jeung Panawa. Ulah deket jeung Si Bima. Bakal ditangkep gua kan. Dideketan ku Kresna ngarung harti Kresna ngalicikan ka Kurawa. Ditangkep gua kan. Tangkep. Ana ngau ditangkep sareng rupi cekep we urang sasarengan. Ditangkep aing mah bisa ngejar. Aku pada kewan nangkep Kresna. Jan, Blan, Jan, Blan. Tarek anu udang tapak karek datang tuh. Cumuhnya. Nyahong sering tapana. Naon, Bulan? Alah, tobat ke ini. Is? Jan? Bulan? Tapana teh malaksiki asem dina dampalung. Kitu, Akang? Nya jelema joret setwe etaku beja sakitu. Napu mahar eta teh? Reaksina. Tumuhun? Nah, sena sabaraha ya harga asem teh sena baladewa tepi ka pertanian dina dampalung. Tepi ka kitu? Da harga nama teh sabaraha sena teh asem teh. Darnya? Oh, jelema reset. Ah, percaya. Ah. Di mana lalajo? Di nanaon? Kadieu ngarasakeun. Naon deui? Kumaha yeuh nasibna Gusti Bima tepi ka kieu? Gusti Bima tepi ka leungeunna geus paroboran kitu. Awak si Yudana ditinggang kita telas jika batu we. Aduh. Ya, ada cek ingus si Yudana nu bakal menang. Coba deingnya. Mang menangkan musuh. Lain menangkan musuh. Nyangan doet. Iya benar usaha. Tumpangan saja ngai. Nah. Tumpangan. Aka deknya ke mana? Yudana. Ya si Dei. Aku yang mau masuk tidunungan. Tumpangan saja. Jadi lah. Sok hajang nyaw. Naon tumpangan. Ya kita cek ingin. Dengarkan cek ingin. Dengarkan cek ingin. Ya mun. Suyudana eleh, kop iket. Top. Kop bedog. Top. Permen dilu dah. Hei! Gitu? Ya. Tikuri. Lamun bima eleh ku Suyudana, tek-tek irung dua dimta kop. Itu luasnya. Ya. Sepatu kelenci, kutuh kenengan karekat temong cingirna. Bisa dikerot, teman. Ya. Jadi, ya. Sok, seseraman. Sok. Top. Awas yang mungkin waktunya eleh, ya Allah. Oh, sok. Ya, kabur karya. Bima Bima. Aing ngagunakeun gadah pusaka hasina. Aku sing mawe gadah rucapolo. Tegara, aku sing tega. Pati, aku sing tega. Tara, cuma maju pidada. Wah. Ya. Bima digetik sakali. Sakepu cerina hingan nyengret kulitna sapisan. Aduh, coba. Aduh, cilaka dari turunungan urang. Aduh, pasti urang aku. Aduh, aduh. Ya, Suyudana hidup. Hidup. aja. Asor. Ya maju. Tapi tah asor lah asor. 17. Hop, ah, 15-an. Ya. Ya. Yo. Usik jahat. Modar siap. Iya, iya. Kan yang lain, aduh, dari itu getih tapi kan ngucur gitu. Awar-awar kurang? Gusti. Pak, bapak. Iya, nak. Ujang kumaha dulungan aing, ujang. Tapi kan gitu, nak, ujang. Prabu Baladewa, nangkep Kresna. Iya, sidik. Licik si Kresna, ning. Ini jauhan ku Kresna mah, lulus. Wah, siat tapi kan bejar gitu dulu, nak. Modar, siapa yang modar? Kek, rakas nuhun. Ia udah tarik tengah nanggep. Oh, no, bet. Di deketan lisik, kuih mayu. Lisik, iya at, anu ju, siap. Hei, etang, jadi, si udara, pecarkan kanya huluna. Tak si Bima, si kuna ajar. Jatkan. Kakang, aduh, ampun ting Bima. Adi akang rayi, aduh, tepi kaki tu. Si ngelawan atu kalaka, aduh, tebat. Aduh, tuh, yayi. Sik, iya, sik. Kakang, ayus. Ayus, kuna, sik. Cuma di deketan licik ke iman. Zik. Ke kakang muka meninggali. Alah, tobat itu yayi ampun. Cina tu lawa. Alah. Aduh, kakang Semar. Iya, nu. Kakang Bima tepi ke parantos. Bobolo kotu geti. Surah kena Bima hidup. Bima roboh. Dana hidup. Dana umur, batur. Asor Bima, asor. Bima. Ini. Maju. Ya, bener ribu, tak? Bayu otak. Banung panawasa. Iya. Ah, siah udang oge. Dalik-dalik gitu. Cing, hulu aing titik kayaknya. Tanaga. Ajak kakek baju ternyata. Kada rujak bolu. Oh. Syuyut dana. Kintik dening kada rujak bolu. Hingga ngaburinya ini ustaya kinga. Godar. Aduh. Yayi Bima. Bima. Cing lawan atuh. Eta teh kada dianggap kitu. Geun adep cicing. Sinarena Kresna milari jalan tina kalihna. Katinga disapungkureun ku jurus soca aya Arjuna sareng Ura Semar. Lajeng bae Kresna nyerap ku indung sampean sangkan tiasa kabaca ku Arjuna hiji rusia pikeun pi apeseunana Suyudana. Kekeun naon ieu teh tere cicing? Kakang Prabu. Naon? Heh. Saya nama ngalih we nontonna entong di dieu. Aduh, dari dieu lega cukup. Benar di dieu sini. Ieu kawula teh sing sireumeun wika ke ngali-ngali. Ah, cicing. Ngalih. Naon atuh dari tublak kulon. Sok. Lihat teh. Modar si Bima. Bima parantos ranyai ti tinggalan anak sarta raraina pinuh ku getih ngegrung nutek kinana. Modar si jahat. Biarah dulur aing tepi ka hancur. Baraya aing tepi ka beak. Badar siap dia dia Badar siap. Aduh, ampun teh nyai. Bagi kaki tuna. Kayan Arjuna ninggal Kresna. Jika ngantun ke Rusia. Lajeng bae Arjuna nyaketan seratan anu diserat. Winu sampean Kresna datang kana. Kakang Semar, iya nun. Umat ngebay nasibna. Amuing-amuing itu nunggi kaparantos bobrokot gitu. Ayana. Iya ya seratan kakang Kresna urang saketan kakang. Amuing mangat-mangat. Singkat dek itu akan silain cuk. Be. Kadia, jangan kadia. Kadia, astagina. Jangan. Pulang. Aduh, ciraka lagi kumah. Ayo irung bakal lengit. Ah, tentu ya. Ayo. Aduh. Gening Gusti. Dawala semua. Kumah itu Gusti Bima Ruika gitu. Ya, siya kadia kencah. Baju dan siya tumpangan. Oh, sirik lah. Ya, anak. Gantung tingkai siya lah. Ayo, nak. Oh, pulang. Iya orang baca tulisan kakang Kresna. Nana. Ayat tulisan cu. Cobi awas nu. Unggalan ati. Surat tanu tilu jajar iya. Cobi. Naon tepekulat. Wis ugane. Bang kupune. Singkiwa raga mingser. Amuing. Naon ieu teh hartina kan upami telepatna ieu teh hartosna teh nu wis bugane geus waktuna bang kukune tinggang kuhupingpingna singkiwara gamingser anu ken sarada ngiser tina tuhur kaluhur didinya kapan pipatianna teh nu sahubungan sareng supata tuang eyang abiasa dina waktos rebutan cupu lengatara. Gusti Siudana teh kantos ngirik sampeanana tuang eyang. Nyadi supata dimana masa berata yuda. Pipatian Siudana teh digitik kuping pinanu kensa. Kagenengan gitu dan. Ya sialaan tak ikat lah. Ah insya. Nyaon sayang. Panaka menyekel Siudana. Sian salah dengek. Aing mah sidiknya ke Bima tadi oge. Kenenya si eta mah. Ulah kitu kumaha atuh dina waktos ereman. Nganggo aji halimunan we supados urang katinggal ku Gusti Prabu Baladewa. Kayang bari ditawa Gusti Bima, urang harewoskeun ieu istilah kujanga. Kusae kan nanging urang tebih ti salira. Mangga, Jan. Asa inga. Tumuh. Dawala? Ieu kurang. Bagi tilu jang, dewek wis ugane, silaing pangpang kupune, sidawala, singkiwara gamingser. abdi naon silain bang pupune abdi bang abdi singkiwa raga mingser sida warak bang pupune ai bapak dewek geus ugane ceung mangatini urang saminya ketar ayo kakang astari ngabantu eleh aing tumbangan jeung Arjuna kekauningan kepala dewa sakarita dijiat kura Semar Badranaya kalayan Arjuna ngaharewaskeun ngadugikeun eta istilah bang pupune singkiwara gamingser Bima sakarita emut kana ieu istilah basa nu tangtu kalayan dibantu kura Semar Badranaya sapala putra Jang, Han, aing mah. Aing teh kebagian naon dek teh? Teuing atuh tarik kumaha? Heh? Lain raga-raga naon teh teh? Singkiwara gaming sareu kitu. Ah eta. Nyakeun kuring bang pupune. Hayu Jang, hayu. Bang pupune. Bang pupune. Kitu. Singkiwa. Ya aing singkiwa monyong. Oh nya sok atuh sok singkiwak wah ayo ngan kana ngawak-wak we sareta mah mun ditawu Wimat Sangira Tangi saparantosna Sangira Tangi mastakana teh sakara-kara saharita ngajewang gadarujak polo Suyudana dibanting suku puping-pingna anu kensa saharita ngagerung Ramalan tumiba kalayan aya supata sajabina Suyudana pipartieunana dina mangsa Bratayuda dinten ka-15 kalayan sakaratna baka dina tempat parunu Aduh itu Suyudana ari akan. Cobi tingali. Kakang Semar. Kitu manawi teu dina masa dinten ka-15 patina mantena teh dina puhu pingpina. Atuhna watos ayeuna istilah jaya pupuhan parantos dugi. Muga-muga tiwatos ayeuna sakali selamat tetep selamat. Kang sajengna milik kana pancakaki mapay kana sejarah nyucul kana galur kantenan lalampahkan jaya pupukan masih panjang nanging dipujeng singkatna kanggo penutup carios kemang tinutup lawang sugotaka Itu kapihatur mitra carios anu dipedar name hapunten anu kasuhun atuh nu banjing tugas Abah Goong sareng Ki Odang amit nur mungkur urang tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 98 FM